Sebelumnya, saya memperkenalkan bahwa saya Direktur PT Kulang Kaling. Waduh, maju saya punya perusahaan sekarang. Bukan main, walaupun basah juga maju terus. Dulu, sebelumnya saya buka PT Kulang Kaling, pernah saya bikin PT Angin Ribut. Saya pikir dengan nama PT Angin Ribut, waduh, hebat. Tahu-taunya barang saya ambles di bawah angin. Bingung saya. Lari lagi saya loncat buka PT Serba Bangun. Serba Bangun, yang penting PT Serba Bangun. Begitu saya di kantor, saya liatin pegawai saya kok bukannya bangun, rebah. Saking keselnya saya usir semua. 3 bulan gaji pulang, biarin gua rebah deh. Memang dasar Tuhan ngasih jalan ketemu juga. Saya ngarang satu hari satu malam di bawah pohon kemboja lagi ngarang. Dapat ilham, John, kamu sekarang lebih baik bikin perusahaan PT Kolang Kaling. Waduh, saya pikir benar juga nih PT Kolang Kaling. Saya coba, saya sedekahnya juga 7 hari 7 malam. Iya, pakai bubur putih, bubur merah. Saya buka di pasar rumput, pinggir kali. Saya bangun, pertama sih kecil-kecilan, biasa. Begitu maju, saya pindah glodok, tingkat 7 encelek. Begitu saya rapi-rapi, maju, wah banyak yang beli. Dari Bandung, Surabaya, Kalimantan sampai Jawa Barat, nggak tahu yang mana, yang penting laku dagang. Memang gimana ya, pekerja sedikit, perusahaan banyak, mau nggak mau saya harus menambah pegawai. Saya bikin iklan, mencari beberapa pemuda untuk dikerjakan di PT Kulang Kaling, umur 25 tahun sampai 40 tahun, dengan catatan manggul tas. Tapi ya sekarang yang saya tunggu-tunggu kok belum datang juga. Masalahnya, ini kantornya. Mana? Itu lihat dong. Hah? Itu lihat ya? Yo. Itu. Ayo dong, duluan, gue nggak tahu. Pokoknya, John, kalau masuk kantor sini harus tenang, sopan. Ya emang lu bilang masuk ke pasar, ke kantor ya kudu sopan, gimana sih? Oh iya tuh, ada, itu papannya. Tuh lihat papannya. PT Kulang Kaling. Enggak, lu yang gue tanya lu baca apa? Itu di atas. Itu lihat papan tulisan tuh, PT Kulang Kaling. Gue heran lu bisa baca, nah gue udah melotot gini, apa yang gue baca? Di atas lihat, John, di atas. Bisa baca enggak lu? Oh, Cahyono, atas kan gue tahu, itu penunjuk ke atas tuh gini, atas. Iya. Nah mana ada Kulang Kaling? Itu. Kan Kulang Kaling di atas. Nah, Kulang Kaling kan di atas. Bukan kantor dong kalau gitu, pohon Kulang Kaling. Itu kantor PT Kulang Kaling. Bener. Kalau ini banyak orang ya. Namanya kantor. Banyak orang kalau sang sepi kuburan. Enak aja sepi kuburan. Tukang gali? Enak aja. Saya bilangin ya. Kalau masuk sini sopan. Orangnya kalau sudah marah, hidungnya bolong. Betul, U. Lu sebenarnya dari tadi, U. Ini kan saya kasih tahu. Ini nih giliran lagi serius, U. Iya. Dia udah marah begitu, cuy. Sampai bolong. Kalau gitu lu aja deh berdua deh kerja. Kenapa? Ya ngapain dapat kerjaan hidung pada bolong, ngapain? Nak aja lu. Apa enak? Hidung bolong? Iya. Kalau gak bolong gue napas dari mata, enak aja lo. Iya, maksudnya saya bilang gak salah. Tapi siapa tahu namanya nanti. sedikit. Nah, iya ya. Kita bertiga siapa tahu nanti menjadi bekerja sejadi hidup kita enak. Iya. Namanya nasib di tangan Tuhan. Iya. Oh, kecil-kecil begini. Kecil-kecil. Siapa tahu nanti akhirnya masa depannya jadi juru terbang. Juru terbang, Jang. Iya, namanya nasib ya, kita nggak tahu ya. Iya. Nah, juru terbang walaupun kecil-kecil juga juru terbang. Kenapa ya? Tawon aja kecil terbang ya. Terbangnya jangan memandang kecilnya. Kecilnya. Iya, ya, sorry deh, sorry. Terbang, enak di atas. Kalau lihat bagaimana udah bawa, Waduh, kalau lihat di bawah semut kecil-kecil aja. Tuh. Saking tingginya ya. Iya. Emang gitu loh, kalau terbang saking tingginya kecil semut. Lo kapan ngeliat semut gede lo? Bener-bener nih, Cuk. Loh, kan saya nggak salah. Nggak salah. Juru terbang. Juru terbang. Pilot DC-9. Pilot. Pilot di kapal, Jon. Pilot. Di kapal. Nggak tahu deh lo, gue ngomong sama lo, gue jadi bukannya enak, kesel aja. Lalu maunya pilot apa? Pilot kapal, kan? Iya. Nah ya udah, gue juga tahu pilot kapal. Saya kan kasih tahu, lo pilot kapal. Iya. Kayaknya kalau udah jadi, kalau situ jadi pilot juru terbang kan enak. Kalau saya jadi juru mudik. Tuh, juru mudik yang suka bawa mobil. Lo pilot. Pilot. Juru mudik. Juru mudik. Lo si otak lo bangsa ngeselin gue semua. Kamu juga sebagai juru, John. Udah, gue udah tahu. Kamu juga juru. Paling-paling nih gue. Kenapa? Lu taksir gue nih. Nggak ada kemajuan gue. Juru kunci paling juga. Lu enak jangan juru kunci. Juru kunci enak. Mendingan narik becak daripada juru kunci, enak aja. Lu kenapa? Kerjaannya nggak siang nggak malam lu. Ya kenapa? Kekuburan aja. ntar dulu lah. Enak aja. Yuk. Kenapa? Lu deket, mandek lu gimana? Nanti tuh bagaimana? Iya, kalau dia datang, kita harus hormat. Kita jalan selangkah-selangkah. Aduh, nyanak bener-bener. Kenapa, John? Gua akhirnya bukannya dapat kerjaan, berantem nih. Udah. Lu kenapa kok berantem? Ini juga udah gede juga begini terus lu, nak. Lu dengerin dong omongan si U. Kan betul, U. Kita harus hati-hati. Nah. Harus sopan. Nah. Kalau jalan harus langkah-langkah. Nah. Iya, kan? Kan betul. Gua kasih tahu sekarang, kalau pengen benjol, langkahin bareng-bareng di situ. Bener-bener nih. Sekarang gini ya, kan lu yang tahu. Iya. Sama apa, yang punya ini. Perusahaan. Nah, perusahaan. Gue caranya aja, Caranya gimana? Gue umur-umur deh, baru masuk kantor. Karena dia kejem. Sudah, pokoknya saya dulu, kamu ikutin. Caranya gimana? Itu. Lihat deh, aja. Yang ini, ya? Iya. Pantesan galak, U. Kenapa? Mukanya aja lebar. Jan, kamu mau tahu, dia sering marah jadi lebar mukanya. Makanya kamu jangan bikin marah lagi. Lu yang bawa marah, Bang. Ya. Itu muka, waduh kayak gitu. Mana kesel tadi benar lu. Betah bawa muka begitu. Ini kebanyakan makan kulang kaling. Sesuai namanya PT Kulang Kaling. Ngerenem terus bontok deh. Udah duluan. Bilangin berdua, dua lagi temen. Iya. Nama gue catat aja, Udah tenang deh. Selamat pagi, Pak. Pagi, ada apa? Nah ini, saya mau kerja, Pak. Mau kerja? Iya, Pak. Soalnya istri saya sedang hamil, Pak. Sedang hamil. Anak saya 4. Empat. Rumah saya kalau hujan pada bocor, Pak. Kasian. Tiangnya pada miring. Mana banyak cacingnya, Pak. Aduh, kasian. Siapa namamu? Nama saya UU. UU? Iya. Mau kerja? Iya, Pak. Di perusahaan saya? Iya, Pak. Saya terima jadi tata usaha? Iya, Pak. Gaji 500.000? Iya, Pak. Silahkan. Terima kasih. Masuk ke dalam. Iya. John, UU diterima, Jun. Caranya gampang, Jun. Gampang begitu aja. Yang penting kita harus ngomong tentang penderitaan kita. Jadi semua isi hati kita keluarkan sini. Benar, no, kita harus diterima, no. Lihat saya main permainan saya. Iya, terus, no. Permisi, Pak. Ada apa, nak? Bolehkah saya terima kerjaan di sini, Pak? Kenapa memang kamu? Kasihanilah saya, Pak. Aduh. Saya, aduh, Pak. Anak saya banyak. Aduh. Mana istri saya lagi bunting tua. Kasihan. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, saya nangis bukannya apa, Pak. Sakit. Aduh, Pak. Kakiku jangan diinjek dong, jangan rawan. Begini, Pak. Betul, jadi bagaimana, bagaimana? Rumah saya pada bocor, waduh, anak saya banyak, anak saya tidak punya pekerjaan lagi. Aduh, Pak, terimalah saya sebagai anggota Bapak. Aduh, aduh, siapa sih namanya, nak? Siapa? Nama saya Cayono. Oh, namanya Cayono. Iya. Baik, nak, saya terima. Betul, Pak. Sebagai keuangan saya. Terima kasih, Pak. Dengan gaji 1 juta. Aduh, terima kasih, Pak. Silahkan masuk ke dalam. John. Gua diterima gajinya 1 juta. Satu juta, Jon. Lu ngomongin terangnya, Jon. Lu udah selamat tinggal gua, deh. Iya. Gua sudah selamat tinggal lu, Jon. Ya, syarat-syaratnya gampang. Ada apa? Ada apaannya. Permisi. Mau siapa? Maaf, Pak, maaf, Pak. Ini kerja. Kerja apa? Anak saya, tikus. Salah, kamu yang tenang. Begini, Pak. Dengerin dulu. Kenapa? Ya giliran lu didengerin, kalau gue disentak apaan? Itu yang tenang dong. Lihat saya. Begini, Pak. Kenapa? Kasarilah saya, Pak. Anak saya tuh banyak. Rumah saya penuh dengan tikus. Aduh, kasihan. Mana sumur saya pada kering, Pak. Aduh, rumah wajah pada bocor. Di tanahnya banyak cacing yang badak datangnya, Pak. Aduh, anak saya sampai cacingan semua. Saya terima, nak. Iya, saya, Pak, terima. Silakan masuk kerja. Terima kasih, Pak. Dengan gaji 1 juta. Terima kasih, Pak. Bagian keuangan. Terima kasih, Pak. Begitu, John. Iya. Maaf, Pak. Mau apa? Mau apa kemarin, mau apa? Mau apa? Mau kerja, Pak. Kerja apa? Mau kerja. Kerja apa? Heran gue sih. Heran apa? Maunya dinyentak mulu. Mau apa kesini, mau apa? Mau kerja, Pak. Kerja apa? Berhubung saya gak punya kerjaan. Mau kerja apa? Ya, anak saya sampai di sumur, eh. Iya, yang enak, nasib lu enak. Tenang aja, tenang. Udah tenang segitu. Kalau kamu menghadap, ngomong pakai mulut. Dari kesel sampai mikir lagi gue. Kenapa? Yang ngomong pakai embun-embunan tuh siapa? Alas, udah beraniin lagi dia. Ayo, mau apa kamu? Mau apa kemarin? Mau apa? Begini, Pak. Mau apa? Ini. Ini apa? Ini maksud saya. Maksud apa? Ya, Bapak ada maksud enggak? Kok saya ada maksud? Dia, eh, ini temanmu tuh apa sih ini? Mau kerja, Pak. Kenapa begitu kalau mau kerja? Ayo dong, bilangin yang enak. Sabar, Ati. Pak, Pak, saya mau kerja. Saya mau kerja. Istri saya sedang hamil, Pak. Oh, benar sekali, kasihan. Anak saya banyak. Ya, anak saya banyak. Di rumah banyak tikus, Pak. Oh, jadi kasih tahu semua? Iya. Nah, banyak tikus. Apa Bapak? Apa Bapak? Menerima. Menerima. Saya sebagai pegawai? Iya, betul. Begitu? Iya, begitu. Ayo. Nah, mau apa? Iya, Pak. Mau apa? Begitu juga. Begitu apa? Begini, Pak. Ya, apa? Saya datang kemari. Mau apa? Sama teman saya bertiga. Saya tahu. Semua juga pada nganggur. Ya, tahu. Ya, saya juga bertiga pengen kerja gitu, kerja, Pak. Apa? Ya, terserah Bapak. Berhubung saya tuh punya anak. Anak gitu. Apa? Anak-anakan. Oh, anak-anakan. Kamu yang enak. Payah kalau ngomong sama muka lebar, susah. Eh, kurang ajar. Tenang, Pak. Aduh, ini enggak bisa disentak. Iya, susah. Ini lu ngomongnya, Pak. Oh iya. Kalem-kalem. Tenangkan dah hatimu dulu. Tenang. Bilang, Pak. Pengen gue dia punya perasaan sedikit gitu. Gue udah ngomong begitu juga masih aja begitu. Nasib. Jadi rendah gitu, rendah. Iya. Yang kalem. Pak. Pak gitu. Nah, kan enak. Laki-laki. Pak. Coba. Pak. Kurang-kurang laki-laki yang enak. Pak. Pak. Nah. Ini bukan kendor, bencong ini enak aja. Ayo. Lagi. Pak. Ya, yang kalem. Pak, kasarilah saya, Pak. Sampai terus kendor gitu. Iya. Terus nanti dikasih dengan ekspresi. Oh, iya. Pak. Ayo lagi. Pak, kasarilah saya, Pak. Oh, begitu. Jadi ada mimiknya. Oh. Penderitaan itu kita tampakkan. Begitu. Pak. Nah, itulah gitu. Pak. Kasian lakannya atau Pak? Ayah, yang benar ada. Menangis gitu. Anak saya itu banyak, Pak. Iya, malah meratap-meratap. Ini gue juga ngomong anak saya banyak. Anak saya itu banyak, Pak. Coba tadi. Anak saya itu banyak, Pak. Malah rumah saya pada doyok. Udah tua saya rumahnya, ya. Loh, ya lanjutin kok udah tua. Mana rumah saya pada doyok? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Kalau hujan? Kalau hujan. Bocor. Bocor. Banyak apa? Belum digentengin. Ayo, jangan pergi tadi lagi, Bu. Jangan besok pulang. Dada. Jadi mulai kendor ya. Yang enak. Terus enggak punya yang dimakan, Pak. Eh, jangan tenang. Iya, lu doain gue dong. Pasang mukamu. Kira apaan kesalahan. Ayo mulai, mau apa? Ayo. Mau apa? Pak. Ya, mau apa? Pak. Mau apa? Mau apa? Cepat ngomong, mau apa? Pak. Mau apa cepat? Saya pengen kerja, kerja Pak. Apa? Mau kerja apa? Pak. Mau apa? Pak. Mau kerja apa kamu? Tahu gue banting dia tuh. Gue kesel bener. Kurang gimana sih? Ju yang tenang. Apa enggak tenang? Kenapa? Ajaran segitu diikutinnya. Dia nentak Ju baris dengan ratapan, Pak. Enggak sadilah saya, Pak. Anak saya itu banyak. Mana kalau hujan pada bocor semua. Di gua banyak tikus. Aduh, Pak. Makasih. Apa malah yang kasih? Rumah doyong bilang ini. Iya. Rumah saya doyong, Pak. Sumur, Pak. Kalau lihat kering, Pak. Iya, kalau dapat timbalan yang enak. Rumah itu doyong. Udah. Bongkar saja. Dia bilang. Mau diganti. Ganti apaan? Duit aja gak punya lu. Payah ntar gimana? Nah, pokoknya meratap. Dia pasti ganti. Kalau Ju meratapnya pinter, jangankan 1 juta. 100 juta kamu dikasih, Jon. Iya, betul. Iya, betul. Yang enak. Kalau jalannya, jalannya, Jon. Jalannya. Nah, ya. Yeah. Apa? Terus, ngomong. Pak. Ya, apa? Saya ini. Saya apa? Bertiga dari kerja sana. Mau apa? Pengen kerja. Kerja apa? Apa? Mau kerja apa? Begini salah, begini salah. Kenapa? Gak punya perasaan. Perasaan apa? Saya tuh punya bini. Bini apa? Bini saya cacing. Bapak. Mau apa? Coba. Tolong dong saya kasihan. Tolong apa? Ayo cepat, tolong apa? Tolong tong. Ayo cepat ngomong. Mau apa? Pak. Ya mau apa? Matiin aja loh, saya kalau begini, Pak. Ayo cepat mau ngomong cepat mau apa? Pak, mau apa kamu? Tolong dong saya. Mau tolong apa? Saya senasib dengan teman saya. Nah, nasib apa? Rumah saya doyong. Doyong kenapa? Doyong sendiri, Bapak. Kok doyong sendiri? Emang gua enggak bantuin doyong enak aja. Pak, rumah saya doyong karena kena angin, Pak. Coba kalau ada angin ribut lagi kan rumah saya ambruk, Pak. Loh, gitu. Jangan-jangan ada angin. Diplototin juga doyong sendiri. Bilang yang enak. Yang enak. Sumur saya, Pak, gak ada airnya. Sebab belum digali. Bener, jangan ngomong. Enak-enak ngomong. Ayo cepat. Loh, Bapak. Mau apa? Kasianin dong saya, Pak. Iya, kasian apa? Anak saya banyak. Anak apa? Anak apa? Ayo, ngomong. Aduh, Bapak. Pak, tolong dong, Pak. Tolong apa? Saya tuh pengen kerja sama kerja Bapak. Apa? Bapak punya kerjaan apaan? Kerja apa? Aduh, Bapak. Anak saya banyak, Pak. Anak apa? Anak saya. Iya, saya apa? Apa? Anak apa? Hah? Anak apa? Anak apa? Gini. Kenapa? Ini gak bisa disabarin yang begini. Ini sifatnya sentimen, tau gak? Coba ame lu. Coba ngomong aja enggak begitu. Ini lo. Nih, iya enggak. Pak, saya mau kerja, Pak. Sama gua juga gitu. Istri saya sedang hamil, Pak. Hamil? Lu sebutin. Anak saya banyak, Pak. Udah dikasih makan, Nak? Kalau malam di rumah saya banyak tikus, Pak. Aduh, kasihan. Maksudmu apa kemari? Saya mau kerja, Pak. Aduh, saya terima tata usaha. Saya terima gaji dengan 500.000. Coba. Silakan. Coba ganti gue. Lihat. Tikus jangan lupa. Iya, gue juga ada. Mau apa? Tuh, percaya enggak? Pak. Mau apa? Saya pengen kerja, Pak. Kerja apa? Tikus sumur saya udah pada kering, kering, Pak. Apa? Rumah saya doyong. Doyong kenapa? Aduh, tikus banyak rumahnya. Begini, Pak. Ya, Pak. Dia itu orangnya latah. Iya, Pak. Maksudnya itu, Pak. Ya bilang dong, dari tadi bilang belatahan Jadi saya juga enggak membentak-bentak. Maklum kan saya kan sifatnya begitu. Jadi Yuni bertiga mau bekerja. Baik. Ini saya tata usaha dengan gaji 500.000 satu bulan. Terima kasih, Pak. Ini Tahyono. Iya. Saya keuangan saya. Waduh, terima kasih. Dengan Pak. Gaji 1 bulan 1 juta. Terima kasih, saya Pak. Saya manajer dan belum saya sebut. Saudara, berhubung potongan ada, kelihatannya orang pintar. Sip. Saya jadikan tukang rumput aja. Saya jadikan tukang rumput dengan gaji 5 juta. Tuh, tukang rumput 5 juta, Jun. 5 juta. Pak. Ya, Pak, ya. Kenapa? Tukang rumput. 5 juta saya kasih gaji. Ini 500. 500.000. Ini 1 juta. 1 juta. Cetek. 5 juta. Mendingan tukang rumput. Nah. Dengan gaji 5 juta, 200 tahun. Enggak apa-apa, Jon. Enak. Enak apa? Enggak apa-apa. Nah, umur aja belum tentu sampai 200 tahun. Kalau enggak, kamu rajin. Gajinya naik. Gak usah naik, kalau 200 tahun bakal apa 5 juta? 10 juta mau enggak? Alah, mendingan ngebecak ketahuan. Ya gak apa-apa dah, gue tukang rumput ke tukang rumput deh, gak apa-apa yang penting gak nganggur gitu. Nah, sekarang saya terima semua. Dengan syarat nanti besok mulai kamu boleh masuk kerja. Betul, Pak. Iya, Pak. Saya dinas langsung. Kalau UU pakai mobil, Pak? Ya terang dong, pakai mobil. Iya, saya Pak. Kasih mobil Fiat, berhubung kecil orangnya. Kalau saya, Pak? Saya kasih Mercy. Berhubung, sesuai. Ya, istilahnya sesuai. Johnson, Pak? Saya, Pak. Mesin giling. Enak, John. Mesin giling enak. Tahu nggak jadi ketiban pulung terus, ya. Kenapa? Iya, mesin giling, senasib. Oke, Pak. Saya mau, Pak. Baik, besok mulai masuk kerja, ya. Iya, terima kasih, Pak. Silakan pulang. Terima kasih, Pak. Saudara-saudara sekalian, dengan ini berakhirlah sudah perjumpaan kita dengan Jayakarta Group. Sampai berjumpa pada album berikutnya.